Miat wangening kalangi warna kelar pandamung cara surung soro titan padang kasor lang pacaring Riris harto pawon ting ranu sing karsaniro dening kanyut manis elingira Gusti Almirah ingsun Sidat agung ing Narmada Om sajroning guling pangucape janmane tansah dadya ing tanduran ke wolo katon kang asung sabda toko ya mangkono. Nalika semana Raden Bratasena nandhang kamlin. Labet pusakaning Jim Suparto kang wujud panah nami Kiai Wuluh Gading. Tumancep ing wedi sing Sang Bratasena. Satemah kathah ludra ingkang medha saking wentis. Ewadene datan kapiyarsa sampeting Sang Bima. Ing mangke datan kraos kaya sengancik ing wanci madya ratri. Sang saya dalu hararas abira kang lintang kumedhet tes tesunya tengah wengi lumrang kandhaning pus pitong ong karang nyuwun ing pudyan Sang Dwijawara brengeng blir swaraning matu manungsung sah rining gambang ilir-ilir tandure wosumilir kang ijo I'm tidem ing wanci dalu. Sasangka katon kupinyar dinarebet ing taranggana. Ngeglo kang miglo maku hang muli sudomo. Walataga ngamarsa ping saben rebut prabolawan sara teng Kartika, Candra panyayah nila pangkaja. Manjing tengahing dalu dari wonten samping kondo. Amung saking madya desa kapiyarsa, kidung hanyar kara muji marang ritan ingkang maha kawasa. Lakuning wengi nderekaken Sang Hyang Setarsemi kang ngarsa manjing bumi. Nalika semana, pangwitan semilak jingga pertanda wis gagat rahina. Ndak tak sakala biar pajar sorote ngareka gumregah isine ing bawon mawe Prabowo. Dedep tidem kon lakune ning lekas kluk kita limudeng kidung kadung kadereng hamomong mangon manah rahayu Hayono kang tanakolong timun si karane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wancinetahaken sampun tabuh setunggal manut jam kula. Petruk sowan kanthi ngaturaken uluk salam pinangsulan salam menika ateges wonten sinkronisasi. Mengucapkan salam menika hukumipun sunah. Ning menawi mangsuli salam menika malah hukumipun wajib. Banget tobat. Gagas umbya ing kahanan satu demi satu musibah terus bertambah. Berbagai isu yang mengancam ukhuwah terus merambah. Wiwit saka koruptor nganti isu teror, saka mafia nganti narkoba. Sing ana ndhuwur integritasé luntur, sing ana ngisor moralitasé kendor. Reformasi sing diajak bisa membangun ekonomi lan demokratisasi jebul tinemune mung stagnasi tegese ora ana undhakane apa-apa babar pisan ora ana ngapa-apane blas. SDM digalang. Jebul SDM singkatan saka selamatkan diri masing-masing. Waduh, malah kleru. Bung Karno wis ngendika, jangan lupakan jas merah. Ning apa tinemune? Kabeh mung sibuk ngurusi SDM yaiku selamatkan diri masing-masing mau. Jangan lupakan sejarah mung dadi slogan. Pancasila mung dienggo apalan. Mongko kudune dienggo amalan ora mung apalan tok. Negara duweni dasar Pancasila, agama duweni piwulang Pancasusila. Pancasila wiwit sila ketuhanan nganti sila keadilan. Dene panca susila yaiku rila, nrimo, temen, sabar lan budi luhur. Wangune wis do akeh sing nglalekke. Buktine wis akeh sing ora nggondali tali silaturahim. Ukhuwah utawa persatuan kalah karo egoisme. Sing ana ngisor bingung sesuk arep mangan apa. Sing ana dhuwur ya bingung ning bingunge sesuk arep mangan sapa. Datuk Pak. Petruk sowan nampung dapur ngimutaken. Monggo ukhuwah kembali dipun galang. Fenomena alam sakniki kedah dipun sikapi kanthi arep bijak tuwin teliti. Maraknya korupsi, terorisme, penyalahgunaan narkoba, bahkan isu supresi tentang NII. Itu bisa jadi bahwa kita telah melupakan sila ketiga dari Pancasila, yaitu sila persatuan. Monggo wangsul datang Pancasila. Karena NKRI dan Pancasila adalah harga mati, prosedur harga mati. Monggo dipun hayati lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Orang kalau diwalik, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, itu tidak boleh. Mengapa membangun jiwa harus didahulukan? Karena di dalam jiwa yang sehat terdapat kearifan yang mampu meminimalisir nafsu kita yang cenderung arogan, iri, dan ingin menang sendiri. Dengan berpasangan Pancasila dan menempatkan Pancasila sebagai way of life, insya Allah bangsa dan negara kita kembali ke zaman kejayaan dan tidak lagi diobok-obok oleh tangan-tangan yang kotor, tangan-tangan yang merupakan setan. Allahumma amin. Monggo co keparing opo naturaken lelegon Eka Prastia Pancakarsa dipun bawani dan yang gendis monggo wiraswara sastunggal keparing opo naturaken bawani pun laras pelok, monggo co pambukaning sekar dandang kendes natya bebar weratining P4 pekang sepisan mang kene dadi pedoman tuku werti ning pe ping pindu iki penghayatan kang nyoto pe kang kaping telu minta ing pengamalan PKP ing pat mengku suroso sayekti wujud kang panca sila Pancasila anu krah yang widi kanu raping nagara bangsa Indonesia kabeh negeri falsafah ingkang nyoto kang sanyoto luhur kondang saim denging jagat waswaroto Pancasila hanjiwani Indonesia Eka Prastia Pancakarsa monggo penaturaken sinambi metuk para kadang pelawak dados Gareng wayang wong isih kelingan iki yasane sapa? Nika yasanipun Swargi Kinarto Sabdo. Andhek piro do dilalekke Pancasila. Anjih. Melar disingkirke. Wah, kowalat. Wong niku leres harga mati kok. Lah nggih. Pancasila sila kelima-limanya itu sudah mencakup kehidupan manusia. Leres. Pun anger ninggalke siji nggih keter uripe. Nggih. Pancasila sing sila pertama ketuhanan yang Maha Esa niku pun niku dadi pegangan, tidak ada kok istilahnya kok satu jalur, tidak ada, semuanya tercakup. Terus dadi timbul gesekan mergo pun lepas ke Pancasila, Pak. Lah nggih padha lepas kendali niku wau. Leres. Nggih. Oh kake. Mula terus ilang kamanungsane. Demokrasi ya demokrasinya juga bablasan nggih Kang Gareng. Jeleres, Pak. Demokrasi ya demokrasi, aja kebablasan. Mula sakniki kathah wong pinter ning sithik wong ngerti. ngerti. Lah niki bedane pinter kali ngerti iki Kang Gareng. Wong pinter niku nggih mung menurut rumus matematika loro karo loro kuwi papat titik. Nek yen wong ngerti papat kuwi iso siji karo telu, telu karo siji utawa lima dikurangi siji kuwi dadine papat. Dadi wong ngerti, Pak. Nggih. Dadi wong ngerti niku dalane katane ngono wong pinter malah kanggo minteri wong liya. Lah niki sing elek ngriki niki. Wong pinter kanggo minteri bangsane, amlah cilaka to niku. Kisruh pun. Beda kali ibu marsini. Nggih. Mendesakkan anak bangsa pinter ora kanggo ini pinter kanggo masyarakat kabeh. Amin. Gitu. Menciptakan kader-kader bangsa nah, yang berpotensi. Nggih leres. Pundi kancane Mas Gareng? Pecah. Lho. Gampang. Iki no wajine mbok gawe malah kerokan. Lho. Oh, lah ndira cae. Wah, salin itu colongan dikit. Klambimu kok anyar. Duh mirahing sontan nyono. Eh gandrung gue cahaya sih di perasaan gitu. Neno. Lamun siro hang rawuwi. Pece alung. Eh duduk gue cakapannya gitu. Diajeng Sekar Taji. Kula wonten dawuh. Eh malah melidok ya lalu. Sing mbok undang iso. Ngateko kene. Ah monggo monggo Mbak Wiwit, monggo dikancani. Sasat kati baneram bulan. Ya komponis ya pancen suarane apik. Jan bojone ayu itu Bathara Kala lah jan jan iki sing diarani apa lempit-lempit jarik solo tegese sakke wiwit dipangan buta ora tak gagas kowe tak anggap radio rusak ora tak gagas kowe tak anggap radio rusak tidak diajeng wonten dawuh Kang Mas kabar sing tak trimo injih yen ana ing taman Bandungan iki akeh durat moko oh mekaten akeh maling injih injih brandal sarta keju leres leres Kang Mas lho kae maling tok tok tok tok wah edian kowe mati kok wis tak bacok tenan iki. Loh, Mas Gareng, etok-etoke Mas Gareng dadi maling. Etok, iki etok-etoke. Etok-etoke iki omong saka wititan, aku kuwi nonton iki mungkin. Aku masuk grup to. Grup. Oh, ya omong. Tiwas ora setan aku kin. Wis apa ana ketoprak kok adekane maling iki? Ya bengi iki, ya iki bengi iki. Manut kin, jawaben wong ayu. Kok kangkin-kangkin? Heh? Jenengmu iki sapa? Ingsun Inung Kertopati. Inung Kertopati. Dewi Sekar Taji. Kowe yen Inung Kertopati iki ora pantes. Lah sing pantes. Kowe iki Inung Kertuwajik kowe. Deh. Jawaben, Nduk. Iki ora ana wong ayu tandhane Dewi Sekar Taji. Bener? Mbah. Loh, Mas Gareng dadi partner ya ora kena. Penonton iki penonton ketoprak sepi mergo kaget ngene iki lho, Gen. Yo ekspresi-ekspresi tapi jangan membuat kaget dong. Oh, iya. Yes, no. Mas Gareng, panjenengan nek teng mriku mengke disiyo-siyo kalih cak diken mriki lho caket kula mriki lho Mas Gareng. Lungguh, lungguh sing apik, lungguh sing apik. Nggih. Mriki lho Mas Gareng, rencange kula nembang nggih Kang Mas. Lungguh sing apik. Yekti. Ora ning kono lungguhe ning cedhak kota ben disewang penak. Ayo terusno genduk. Ya tikerwanto iki tresnaku mung esa iya, suarane Mbak Wiwit Janso. Nentremke pikir, lah iya lah Jan. Gali-gali suarane ayo. Dahsyat. Kepiye? Dahsyat ya. Suarane kepiye suarane? Nyuwun pamuntun kuping kula bosok. Kenapa? Neng kono mbok ketak, neng kene juragane. Juragane. Duta pamungkas. Teko kowe ra mau mungkasi. Iki wis tabuh pitu tuh to pangkas. Aku terus tak dekek ndi kupingku. Ya sing sabar ya Mas. Aku gareng kok sabar piye? Lho, ya sing gareng ya Mas sabar. Gareng yo gareng kok sabar bareng campur gareng. Diwale. Kok senengane kok palarke Mas Pak. Eh ora sah aja. Tibake onang-onang komplit. Ku tak bandep watu. Senengane kok nyemoni wong lho, mbok ben. Gede panggal ing wang. Sokor, sokor. Mering yayi isi rawang mane. Hehehe. Teorimu ki kurang mula kowe le maknyet mau ki kurang tekanan. Oh. Nganggo teori kin. Enak teori ini toh? Lho, pemain wayang wong ini mulut cilik iso gendong gede ini mergo nganggo teori. Aja meneh kok mung sak wiwit. Mbok sak Indah Laras lho aku konan nyeng. Teori ini. Enak teori ini. Lho, apa-apa ini nganggo teori. Aku mau ngono pengkungungan. Teori, salah. Gede penggalih ing wong. Gede penggalih. Teori. Teori ini. Teori hop hop wah arep kurang ajar arep kurang ajar aku teorine mlebu pas praktek ora mlebu kene aku mudeng asline kowe kuat ning kowe ora dikuat-kuatke mosok nggendong ngene kok ndase kok ngene-ngene mbok tempel-tempel ning ngene ngarepmu mbok aku iki koso hobi kok kaya wedhus e aku kok rumah saya dikeroyok atau dikin royok panem rok onang-onang ustawayo yayi senapa dong mering tilang ham hadut deh aku sing luput jopi cerbrengat brengut wong ayu dadi semrawut sosor bebek di sosor meri salahku dewek mohon disori besok-besok dah lagi-lagi udah yuk apa tuh ngomongan nembang kok ya waduh deh aku sing kleru jopi cerben nesu bocah wedok ndak kurang ayu nangkal linggawa pancingan wong lali ora kelingan yen lali ora kelingan guyang guyu, apa kowe telat obatmu? Buah blewah enak rasane, sing salah kuwi doktere, durung waras kok diculke. Kuwi suwargi dikin. Astagfirullah, Mas Gareng. Ya, wis bene wong iki lek kegelan atine iki ngono kuwi. Tekno wong-wong kon wong gendong bojone bar digendong kok serik. Ya kowe kurang ajar gendong mutek mbok kosot-kosot ning ngono kan kurang ajar kowe jenenge. Aku ku ora kurang ajar, ketmu tak kurang akeh kene. Nah, ku merga pas gatel Mas Dikin tadi. Nggih. Ah Mas Petro, nggih. Nuhuni dawuh ingkang kagungan hajat menika Bu Marsini ngersakaken sampek intek. Iki sing nyanyi anak buahmu apa anak buahku? Maksudnya lek anak buahku, kowe iki dadi bapak buah ora tertib, tur kowe iki kakean bathi. Genah kowe. Kok iso? Aku e di anak buah ora mbok seragamke, beda anak buahku seragam kuwi. Wah, sing koyo ngene iki anak buahku kuwi. Berarti kowe sing nukrone seragam. Dudu. Lho, sapa? Pak Anom. Tuku dhewe-dhewe. Lah wong bojoku kowe udo nganti saiki kok. Oh, nek kowe edan. Kowe tau ngaji? Ngaji? Ora sah diomongke, engko darahe aku sombong. Oh. Berarti mondok barang wis tau ning langgar. Alah, ya aku kok aja meneh kok mondok, dipenjara wae tau kok. Oh, berarti tegese kei suluan. Wong Islam berarti ya iso. Pengurus musala le. Pengurus musala. Mulakno ning omahmu. Jare takmir masjid. Takmir masjid, Pak. Oh, lah nggih sapa. Iki. Oh, pengurus langgar juga. Pengurus langgar. Mulakno ning omahmu sendal lokeh banget. Lho sing termasuk sing mbok nggo kuwi sandal colongan to, Pak. Edan. Iso tenan. Terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iki. Keperluannya Ibu Marsini. Keperluannya Ibu Marsini. Nanggap wayang menghadirkan Anom Surapa. Dia Anom Surapa. Oh, mergo orang aku punya teman Gareng. Oh. Lah ya bener to, tak bener ke to kene. Uripe mentereng. Amin. Sayang duwe penyakit koreng. Wes mari. Dandane mlipit. Oi. Nganggo minyak pomit. Men wangi. Motor mobil sarwa kredit. Lunas. Kok iso lunas lah? Sing lebon aku kok wis nyebutke iki lho. Sesuk lunas. Ngono. Ya mbayari nganggo duit saiki. Oh bengi iki. Iki sing diterjemahke iki apa wong kuwi bahasa Indonesia lho. Monggo terjemahke lho kaya pinter-pinter. Wonten pamundutan Mas Petro. Ngendikane pun sampai intek. Oh sampai intek. Ya. Yes. Sing nyanyi sapa? Sik, Mbak Suci durung munggah. Sapa? Suci Danasmara. Mbak. Gambar iki Mataraman, Cok. Ayo pelok. Oh yeah. Inte. Piye kok sampe? Apa bener yen ning Taman Mandungan iki akeh brandal keju? Oh, akeh banget, akeh banget. Aku kayaknya mepe katok ya ilang lho. Ngopo kowe? Iki solo sampe kepethuk maiso jelar ya iki. Sosro Birowo kowe. Loh, alah saking ngora jam pinten Mbak Yuyun? Jan Yuyun. Oduh. Oh tak kira Mbak Yuyun. Oh ya Mbak. Kayak Kakang Adi. Nggih. Piye Mas? Kowe jatahku. Hah? Dikin lak karo bojo. Lah nek aku jatah sakmene iki ya tak nggo wahing kowe mencelat ya Mas. Syukur kowe. Carane no, carane. Lah carane piye? Taleni rafia no. malah ngece ya. Lho ngece rono kok ngece. Lah iya malah. Yo yo jatahmu sampek inte. Eh aku mbok aja meneh kok sampe itu kok sampe mati ora apal aku. Ora apal aku tenan. Lah mau genah wis metu mbok kumpul ra sinau apa piyaman mau. Lah ora ngerti nar pujian kok kok nahu. Ayo, ayo kit nyanyi gawe. Ayo sapa? Wong loro. Eh? Wong loro. Apa ngayahi kowe? Lah lah lah lah wong loro siji urip siji mati lho. Sing urip ku ya mung cilik lho. Awake dhewe iki apa lampu rating to kok mati urip iki?